السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، كتلانجتكن kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Dan sampai pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ahassa 'Isa minhumul kufra." Masih pada surat Ali Imran dan masih pada kisah Nabi Isa alaihi salam, Allah berfirman, falamma ahassa Isa, ketika Isa alaihi salam sudah merasa, minhum, dari mereka, al-kufr, kekafiran. Kata Syekh Sa'di, ay ra'a minhum adamul inqiyadi lahu, sudah melihat gejala-gejalanya bahwa mereka tidak mau ngikut, mereka tidak mau terikat. وقالوا هذا سحر مبين, mereka malah mengatakan ini sihir yang nyata. Mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Isa alaihi salam sebagai bukti kenabian dan bukti kerasulan dianggap oleh mereka sebagai sihir. هذا سحر مبين وهموا بقتله, bahkan mereka berkeinginan untuk membunuhnya. وسعوا في ذلك, dan mereka berusaha untuk itu. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah riwayatnya bahwa mereka di samping berusaha dengan apa yang mereka bisa lakukan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam, juga mereka melaporkan fitnah-fitnah dengan dusta, tuduhan-tuduhan dusta kepada Nabi Isa alaihi salam kepada penguasa ketika itu, sedangkan penguasanya dalam keadaan kafir, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa dia adalah tukang sihir yang merusak, yang memecah belah, yang memisahkan antara anak dengan bapaknya, antara suami dengan istrinya, ila akhirnya. Tuduhan-tuduhan tersebut membuat raja murka, dan dia mengerahkan anak buahnya, pasukannya, untuk mencari dan membunuh Isa alaihissalam dan disalib. Waktu itu hukum tukang sihir, hukum orang-orang yang membuat kekacauan dan perpecahan adalah disalib. Artinya dibunuh pelan-pelan. disalib dalam keadaan masih hidup, dipaku tangannya dan kakinya di tiang salib, kemudian diikat kepalanya dengan duri-duri. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa diikat di kepalanya dengan duri-duri. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Yang jelas tersiksa sampai mati kepanasan, kehausan, kelaparan dan kesakitan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mereka mengejarnya sampai masuk ke satu rumah. Dan rumah tersebut tempat Nabi Isa bersembunyi dalamnya, ternyata penghuninya khianat, memberitahu kepada para pembunuhnya bahwasanya di rumah sana atau di rumahku Isa bersembunyi. Maka dikepunglah rumah tersebut. Dan kemudian mereka membunuh dan mencari Isa ibni Maryam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit dan menggantikan orang pengkhianat tersebut sebagai sosok yang mukanya mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka diambillah orang tersebut, disalib dan dibunuh dengan cara-cara yang seperti itu, sedangkan Nabi Isa Allah selamatkan. Maka Allah katakan, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah serupakan seseorang dengannya. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah angkat. Kisah ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ini yang sedang kita baca. Maka diawali dengan Isa melihat gejala-gejala mereka menolak. Falamma ahassa Isa minhumul kufur, maka Nabi Isa berkata, qala man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku? Aiman yu'awinuni wa yaqumu ma'i binusrati dinillah. Maknanya, siapakah yang mau membela ku, menolong aku untuk membela agama? Berkatalah Hawariyun. Hawariyun maknanya adalah penolong-penolong. Walaupun ada pendapat-pendapat para ulama disebutkan bahwa Hawariyun maknanya Qasariyun, orang-orang yang kecil, atau juga orang yang memakai pakaian putih disebut Hawari karena pakaian mereka putih-putih. Tetapi yang rajih Hawari bermakna Ansar, terdukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dua kitab sahih, ketika dalam jihad fi sabilillah, dalam perang Ahzab, ketika Rasulullah sallam meminta siapa yang bisa, siapa yang mau berkorban untuknya atau memberikan satu perkara ini yang tentunya mempertaruhkan nyawa, maka yang datang adalah Zubair. Begitu ada kesempatan lain lagi, siapa yang mau untuk ditugaskan dengan tugas yang mematikan ini, datang lagi mengangkat tangannya Zubair lagi. Maka setelah dua kali seperti itu, Rasulullah SAW menyatakan, inna likulli nabiyyin hawari, sesungguhnya setiap nabi punya hawari, wa hawariyyi Zubair. Sesungguhnya setiap nabi punya hawari, dan hawariku adalah Zubair. Sehingga dari situ terlihat makna bahwa hawari adalah penolong, pembela yang siap mati untuk membela nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Di samping itu merupakan keutamaan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, juga merupakan bukti bahwa makna hawari adalah penolong. Setiap nabi memiliki pembela dan penolong. Maka pembelaku dan penolongku adalah Zubair. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Qala al-hawariyun, berkata hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong-penolong agama Allah dan Rasul yang diutus oleh Allah. Aintadabu ma'ahu, yani maju, berangkat, membela nabinya bersama nabinya. Waqamu bidhalik, Wa qalu, berkata para hawariyun, amanna billah faktubna ma'asyahidin, kami beriman kepada Allah, maka tulislah kami bersama para saksi-saksi. Ayat syahadah an-nafi'ah, yakni persaksian yang hak, yaitu persaksian dengan tauhid. Kamilah saksi-saksi yang mempersaksikan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku mempersaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Isa alaihi salam adalah utusan Allah, Rasulullah. Itu maknanya faktubna ma'asyahidin, tulislah kami sebagai para saksi-saksi yang mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan bahwa Isa adalah Rasulullah. Falamma qamu ma'a Isa binasri dinillah, ketika mereka para hawariyun sudah berdiri tegak membela agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perpecahan di kalangan Bani Israel. Otomatis. Otomatis terjadi perpecahan. Yang beriman dengan yang tidak beriman. Yang percaya dengan yang tidak percaya. Yang membela dan yang memusuhi. Dan ini adalah sunnatullah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya. Dari kalangan syaitan-syaitan, dari kalangan jenis jin, dan dari kalangan manusia. Yang mereka saling membisikkan. Saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai indah tetapi menipu. Demikian pula Bani Israel. Fa'amana ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sebagaimana dalam surat As-Saff. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel, maka berimanlah sekelompok dari Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, dan sekelompok lainnya kufur. Maka yang beriman dan yang kufur dari Bani Israel ini bertikai. Tentunya yang bertentangan akan bertikai. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-arwah junudun mujannada. Roh-roh manusia ini, jiwa-jiwa manusia ini seperti junudun mujannada, seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha ikhtalaf. Pertama dengan hamzah ikhtalaf. Apa yang sama akidahnya, sama pemahamannya, sama ikhtalaf, akur. Rukun. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Adapun yang saling berbeda, saling mengingkari, pasti ikhtalaf. Pasti berselisih, bertikai, bermusuhan, dan itu otomatis. Itu sudah sunnatullah fil kaun. Tidak mungkin bisa disamakan, disatukan dua yang berbeda. Enggak mungkin dipaksakan untuk disatukan dua akidah yang bertentangan, enggak mungkin. Karena amanat ta'ifatun min Bani Israel wa kafarat ta'ifah, maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, faqtatalat. Akhirnya kedua golongan tadi saling berperang. At-ta'ifatani, dua golongan ini berperang. Fa'ayyadallahu alladhina amanu, maka Allah dukung orang yang beriman. Allah bela orang yang beriman. Binasrihi, dengan pertolongannya. Ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Sebagaimana disebutkan dalam kelanjutan surat As-Saff di akhirnya. Allah bela orang-orang yang beriman. Allah dukung, Allah menangkan. Fa'asbahu zahirin. Akhirnya mereka zahir. Menang. Falihada qala ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar. Allah pun merencanakan makar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kenapa dalam keadaan kalah, tapi kok bisa Nabi Isa dikepung di rumah tadi? Barakallahu fikum. Ketika mereka kalah, mereka memfitnah dengan dusta kepada penguasa. Disitulah kedzaliman mereka. Disitulah makar jahat mereka. tidak mampu melawan dengan diri-diri mereka, maka mereka memakai kekuasaan dan memfitnah, menuduh Isa dan pengikutnya sebagai pengacau, sebagai tukang sihir, sebagai pemecah belah persatuan ila akhir. Tetapi ketika mereka membuat makar, Allah pun membuat rencana. Raddallahu kaidahum, Allah bantah rencana mereka. Al-kuffar membuat makar-makar. Bi iradati qatli nabiyillah, dengan merencanakan ingin membunuh Nabiullah dan ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menginginkan cahayanya tetap bersinar. Walaupun orang kafir tidak suka, maka mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan kenyataannya rencana Allah yang pasti terjadi. Sampai hari ini cahaya Allah masih bercahaya. Maka jangan khawatir wahai ahlus sunnah, wahai salafiyun, walaupun mereka menuduh ahli tauhid, ahli sunnah sebagai pembuat makar, pembuat rencana jahat, pengacau, teroris, segala macam. Jangan khawatir. Yuriduna liyutfi'u nurullah. Mereka hanya ingin memadamkan cahaya Allah sesungguhnya. Tetapi wallahu mutimmu nurihi, Allah akan terus menjadikan cahayanya sempurna. Jangan khawatir. Ini agama Allah. Ini agama tauhid, agama sunnah Nabiullah adalah agama Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Allah yang akan membelanya. Liyudhirullah aw liyudhiru 'ala ad-dini kulli. Allah ingin mendohirkannya, memenangkannya di atas seluruh agama. Silakan mereka bikin rencana. Silakan mereka membuat makar, tuduhan-tuduhan, membuat fitnah-fitnah yang dusta. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makarallah, Allah pun membuat makar, tetapi maknanya bukan kejahatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid, kata Allah. Aku tidak mendzalimi hamba-hambaku. Maka diterjemahkan sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat makar, Allah pun membuat rencana-rencana untuk mengalahkan mereka. Jazaa'an lahum 'ala makrihim, sebagai balasan bagi mereka atas makar-makar mereka. Wallahu khairul makirin, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat rencana. Raddallah kaidahum fi nuhurihim, Allah jadikan tipu daya mereka kembali kepada leher-leher mereka sendiri. Karena biasanya yang namanya makar itu adalah untuk membunuh. Maka digambarkan, dikiaskan seperti pedang yang diarahkan ke leher-leher kaum muslimin atau ke leher-leher orang beriman, tetapi Allah balik justru mengenai leher mereka sendiri. Artinya bahayanya, madaratnya, kejelekannya, kerugiannya justru menimpa mereka sendiri. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, aivan qalabu khasirin, akhirnya mereka balik dalam keadaan rugi. Mereka yang rugi. Idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina taba'uka fawqal ladhina kafaru. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada nabinya Isa alaihi salam, ya Isa, aku akan mewafatkanmu, aku mengangkatmu kepadaku, aku mensucikanmu dari tuduhan-tuduhan jelek orang-orang kafir, dan aku jadikan orang yang mengikutimu selalu di atas orang-orang kafir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan kepada Nabi Isa dengan beberapa berita-berita yang hak. Pertama, inni mutawaffika, aku akan mewafatkanmu. Artinya Nabi Isa sebagai manusia akan merasakan mati, akan merasakan kematian. Ini salah satu tafsir. Menyatakan mutawaffik, maknanya aku akan mewafatkan engkau nanti. Ketika Nabi Isa turun kembali ke dunia, dan kemudian menikah, dan kemudian mati. Sebagaimana seluruh manusia akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya ketika Nabi Isa alaihi salam diistimewakan oleh Allah SWT, diangkat ke langit dalam keadaan masih hidup, bukan berarti tidak akan wafat, bukan berarti tidak akan mati. Akan mati tetap. Jangan sampai salah paham ketika dikatakan Nabi Isa wama salabuhu wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi Allah serupakan salah seorang mereka dengan Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah angkat ke langit. Ayat ini sangat tegas dan jelas menyatakan Nabi Isa tidak dibunuh tetapi diangkat. Maka sebagian orang mengira bahwa Nabi Isa tidak mati. Iya, bukan tidak mati lebih tepatnya. Belum mati, tetapi akan mati. Belum wafat, tapi akan wafat. Ini makna ayat ini. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Bukan sebaliknya. Beberapa orang yang memang fi qulubihim zayghun, di dalam hatinya ada hawa, mereka tafsirkan kalimat mutawaffika wafat, kemudian rafi'uka diangkat. Sehingga maknanya Allah matikan Nabi Isa kemudian diangkat. Berarti Nabi Isa sudah mati. Sudah meninggal sekarang ini. Bukan diangkat dalam keadaan masih hidup. Bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Kata orang bodoh ini tadi. Tapi sok pinter, karena merasa memiliki gelar profesor. Ikhwanifidina azakullah, dijawab oleh para ulama, kalau engkau tafsirkan mutawafika maknanya dimatikan kemudian diangkat, akan bertentangan dengan ayat yang tadi. Wama qataluhu. Ingat, manhaj ahlus sunnah, manhajnya kaum muslimin adalah ayat yang jelas sebagai patokan. Ayat yang memiliki dua makna atau tiga makna atau lebih, maka diambil, dipilih makna yang sesuai dengan ayat-ayat yang qat'i. Ayat-ayat yang qat'i disebut qat'i dilalah. Ayat-ayat yang benar-benar tegas maknanya. Wa ma qataluhu, Nabi Isa tidak dibunuh. Baik, berarti tidak mati. Lalu bagaimana dengan mutawaffika? Ada berapa jawaban? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, jawaban pertama kata para ulama bahwa itu berita akan wafatnya Nabi Isa. Sehingga tidak bertentangan. Iya, akan wafat memang nanti. Berarti maknanya sebagaimana kita terjemahkan tadi, wahai Isa, aku akan mewafatkan kamu yang nanti. Dan aku mengangkat engkau sekarang ini nanti. Ilaiya, akan diangkat oleh Allah. Sehingga terjadi takhir wa taqdim. Terjadi kata Ibnu Katsir takhir wa taqdim, dan itu dalam bahasa Arab biasa, tidak aneh. Jangan kalian berpikir kalau disebutkan lebih dulu berarti yang lebih dulu. Yang sebutkan belakangan berarti belakangan. Inni mutawaffika wa rafi'uka, kami mematikan kamu dan mengangkat kamu, berarti mati dulu baru diangkat. Tidak mesti dalam bahasa Arab. Tidak mesti dalam bahasa Arab. Bisa disebutkan duluan tetapi kejadiannya belakangan, bisa. Qul inna a'udzu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, fihi ta'khirun wa taqdim. Padanya ada pendahuluan dan pembelakangan yang maknanya adalah engkau akan diangkat pada Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat engkau akan wafat. Yang kedua adalah apa yang disebutkan tadi. Sebagian berkata seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwa mutawaffika bukan maknanya mati, tapi ditidurkan. Kok bisa wafat bermakna tidur? Allah yang menyebutkan tidur dengan wafat. Apa ayatnya? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi Allahu yatawaffal anfus hina mautiha alladhi lam yamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan kalian ketika matinya dan ketika tidurnya. Ketika tidur dikatakan diwafatkan. Alladhi lam yamut fi manamiha. Maka dengan ayat ini dalil bahwasanya tidur pun bermakna wafat. Berarti Nabi Isa saat itu tertidur. Setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ibnu Jarir Al-Tabari dan yang bersamanya. Allahu yatawaffal anfus. Huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Ayat lainnya. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Apa maknanya? Tidur. Berarti bisa tidur disebut dalam bahasa Arab dengan wafat. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku akan menidurkan engkau dan kemudian mengangkat engkau ke langit. Kenapa harus pakai ihtimal pertama, ihtimal kedua? Harus ada jawaban-jawaban seperti ini supaya tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat berkata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Berarti beliau alaihi salam tidak disalib, tidak dibunuh, tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini mutawaffika harus ditafsirkan dengan berbagai macam tafsir tadi supaya sesuai dengan ini. Imma maknanya takhir wa taqdim. Walaupun disebut duluan tapi kejadiannya belakangan. Aku akan mewafatkan engkau nanti dan aku akan mengangkat engkau sekarang ini. Atau jawaban kedua, aku akan menidurkan engkau dan akan mengangkat engkau ke langit. Kita lanjutkan ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Farafa'a Allahu 'abdahu wa rasulahu 'Isa ilayhi. Maka Allah pun mengangkat hambanya dan rasulnya kepadanya. Wa alqa shibhuhu aw shibhahu 'ala ghairihi. Dan Allah lemparkan keserupaan pada orang lain. Fa akhadhu man alqa shibhahu 'alayhi faqataluhu wa salabuhu. Maka mereka pun menangkap orang yang mirip dengan Isa tadi, kemudian mereka bunuh dan mereka salib, atau mereka salib dan mereka bunuh. Wa ba'u bil ismil 'adzim bi niyyatihim annahu rasulullah. Maka mereka mendapatkan dosa yang besar karena memang niat mereka membunuh rasul. Walaupun ternyata salah. Dosanya sudah tercatat. Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Sampai pada akhirnya wa ma qataluhu yaqinan, mereka sendiri tidak yakin membunuhnya. Wa fi hadhil ayat dalilun ala uluwillah, dan di sini ada dalil yang sangat jelas bahwa Allah Maha Tinggi di atas makhluk-makhluknya. Wa istiwaihi ala arsyhi, dan Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya haqiqatan, secara hakikat benar-benar di atas. Kama dallat ala dzalika an-nususul qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat qur'aniyah, dalam hadis-hadis sahih dan lainnya, bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Di mana dalam ayat ini ada dalil bahwa Allah di atas? Ada kalimat rafi'uka ilayya, diangkat kepadaku. Kalau diangkat itu ke atas apa ke bawah? Kalau diangkat ya ke atas. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Berarti Nabi Isa diangkat oleh Allah kepadanya. Berarti Allah di mana? Di atas. Kalau Allah di sini atau Allah di mana-mana, bukan diangkat. Entah bahasanya apa. Sangat jelas sekali ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas manhaj ahlus sunnah kebenarannya. Adapun mereka yang menyatakan Allah di mana-mana, Allah di sini, Allah menyatu dengan benda-benda segala macam, mereka tidak memiliki hujjah. La aqlan wala syar'an wala fitratan. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil akli, enggak ada dalil syar'i, enggak ada dalil naqli, enggak ada bahkan fitrah sekalipun. Fitrahnya enggak ada. Tetapi akidah Ahlussunnah bahwa Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya, ini akidah yang terdukung dengan dalil naqli, dalil syar'i, dan juga dalil akli. Yang mulia itu selalu di atas. Sahih, itu akal. Yang mulia selalu lebih tinggi. Sedangkan Allah Maha Mulia, pasti Maha Tinggi. Ini aqlan. Bagaimana fitratan? Kata seorang yang tadinya Asy'ariyah, ulama, tokoh Asy'ariyah, kemudian kembali kepada pemahaman salaf dengan berkata, sungguh demi Allah, satu yang aku tidak bisa bantah. Artinya beliau punya syubhat membantah keyakinan ahlu sunnah bahwa Allah di atas. Satu yang aku tidak bisa bantah sampai hari ini, kata dia. Aku selalu, perasaanku ketika menyatakan ya Rabb, kepalaku menengadah ke atas. Secara fitrah, spontan. Ini yang aku gak bisa bantah. Kenapa? Aku kok begini? Ya Allah, gak pernah ke bawah. Ya Allah, juga gak pernah. Selalu, ya Allah, ke langit. Maka aku yakin bahwa Allah memang benar-benar di atas. Karena fitrah tidak bisa dibohongi. Mereka yang menyatakan Allah bersama kita di mana-mana, zatnya di sini. Allah itu bersama manusia, bersama makhluk, menyatu. Seperti aliran Wahdatul Wujud, aliran Manunggaling Gusti Kawulo, itu pun mereka ketika berkata ya Rabb, ke atas. Otomatis. Fitrah. Itu adalah fitrah. Barakallahu fikum. Nasallahu fikum al-afiyah wal-hidayah wa-rahmah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.